Radio Salafi Indonesia, Rashid, tebarkan sunnah, suarakan al-haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rashid yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berkat nikmat dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, pada siang hari ini kita berjumpa di program Ramah Tamah Berfaedah bersama Al-Ustaz Muhammad Umar As-Sawid hafizahullah ta'ala. Beliau pengasuh pondok pesantren Diyaus Sunnah Cirebon. Dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita yang insyaallah taala akan menyapa sahabat Rasid semuanya. Dan sahabat Rasid yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kami ingatkan tema kita di Ramah Tamah Berfaedah kali ini adalah jangan cuma Islam KTP. Nah, bagaimana isi daripada tema kita di kesempatan siang hari ini? Nah, langsung saja kita sapa dulu Ustaz Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukhair. Alhamdulillah. Bukhair. Gimana Ustaz, rangkaian daurahnya? Melelahkan ya? Masya Allah. Masya Allah. Allah panjang. Masya Allah. Baik. Sahabat lagi, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita bersama Ustaz Muhammad Umar As-Sawid hafizahullah ta'ala, yang insya Allah ta'ala beliau akan kita ajak ngobrol tentang seputar Islam KTP, fenomena Islam KTP. Sebelumnya kita ketahui sahabat rasid yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya di sekitar masyarakat kita sehari-hari ya, mungkin kita tidak bisa, sulit membedakan mana yang muslim, mana yang non-muslim ya, karena mungkin dari segi penampilan, fisik sama kelihatannya ya. Jadi gak tahu yang mana yang mereka muslim yang sholat dan mana yang enggak. Nah, ketika mereka dikatakan melihat aktivitas mereka yang jauh tidak mencerminkan seorang muslim yang sejati ya, ketika dikatakan kamu cuma Islam KTP ya, mungkin ada reaksi-reaksi yang berlebihan atau bahkan marah ketika dikatakan seperti itu. Nah, untuk membuktikannya kita akan ngobrol bersama Ustaz Muhammad tentang sebenarnya Ustaz, kepada siapa image Islam KTP ini cocok, melekat kepada siapa kira-kira? Islam KTP itu sebenarnya bukan istilah saya. Oh, gitu. Artinya tergantung mereka yang menuduh atau yang mengucap dengan Islam KTP. Apa maksud mereka kan begitu? Dan saya khawatir yang dimaksudkan dengan Islam KTP adalah Islam yang hanya namanya saja di KTP, tapi dia tidak mencerminkan dan tidak memiliki keislaman sedikitpun. Dan itu saya katakan mengerikan karena khawatir dikatakan kafir, keluar dari Islam, karena cuma nama saja tidak dikatakan sebagai Muslim. Muslim itu harus Islam. Berserah diri kepada Allah Taala untuk diatur, untuk diperintah, untuk dilarang. Nah, baik. Artinya Ustaz, seorang yang ingin lepas dari image seperti itu, walaupun sebenarnya tidak dikatakan mereka tidak merasa bahwasanya mereka itu seolah-olah mendapat image yang seperti itu, seperti Islam KTP. Jadi mereka yang melekat seperti itu, seperti sebagaimana yang Ustaz jelaskan, apakah bisa kita ambil contoh seperti orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak bahkan tidak berzakat atau bahkan berhaji, ya seperti itu, atau bahkan mereka cuman Islamnya keturunan Ustaz? Iya. Iya karena. Ya. Yang diistilahkan dengan Islam tidak sengaja. Islam tidak sengaja. Ya, ya. Karena dia lahir dari kalangan Muslim, ya. Kemudian dianggap Muslim, itu saja. Ya. Dalam keadaan tidak mengerti apa itu Islam, nggak tahu perintah-perintahnya, dasar-dasarnya. Pokoknya kebetulan bapak ibunya Islam, maka dianggap Muslim dia. Ya. Itu saja. Ini yang sering disebut dengan Islam KTP. Wallahu ta'ala alam. Masyaallah. Baik. Jadi sahabat Rasid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Penjelasan singkat dari Ustaz Muhammad Umar As-Sawid hafizahullah ta'ala, bagaimana menjelaskan siapa sih image yang bisa cocok, yang pas melekat pada masyarakat kita yang memang tidak mencerminkan seorang muslim yang sejati. Artinya dia Islam hanya sekedar kebetulan daripada orang tuanya seorang muslim, tapi pada amaliyahnya, perbuatannya jauh daripada amalan-amalan yang disyariatkan dalam agama Islam. Baik. Ustaz Muhammad, berikutnya, kemudian bagi kita seorang yang memang tidak mau mendapat image seperti itu, Islam KTP atau Islam keturunan atau hal-hal yang demikian, bagaimana cara membuktikan ya kalau seorang muslim berislam bukan hanya sebatas identitas? Ya, ya tentunya yang namanya Islam punya konsekuensi. Seorang muslim tentunya dia memiliki keharusan untuk membuktikan keislamannya. Seorang muslim dari kata al-istislam yang maknanya berserah diri atau tunduk atau siap untuk diatur dengan syariat Allah SWT, tentunya harus ada bukti-bukti pada dia, paling sedikit dasar-dasar agamanya. Dasar-dasar agama itu seperti sholatnya, puasanya, kalau dia mampu untuk haji ya hajinya, kalau dia orang kaya ya zakatnya. Itu rukun-rukun Islam, tentunya syahadat yang paling utama, yaitu dia mempersaksikan bahwa tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan dia mengakui pula bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar utusan Allah Taala yang harus kita ikuti, kita jadikan sebagai teladan. Kalau dia punya keyakinan itu, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, dan mengakui bahwa Rasulullah SAW betul-betul diutus oleh Allah, dan betul-betul Rasul yang harus kita ikuti. Kemudian, bagaimana pengamalannya? Apakah dia salat? Apakah dia puasa di bulan Ramadan? Paling tidak itu yang terlihat. Selebihnya tentunya masih sekian banyak syariat-syariat agama ini yang sangat lengkap, yang Masya Allah memiliki segala macam sisi-sisi kehidupan, tentunya harus dibuktikan seluruhnya. Paling tidak kalau dia terlihat salat, maka berarti dia bukan seperti yang disebut tadi, bukan Islam KTP. Bahkan ketika seseorang yang melihat penguasanya zalim, penguasanya demikian-demikian, Rasulullah SAW menyatakan sabar, ma aqamu fikumus salat, sabar selama mereka masih menegakkan salat, karena mereka masih ada ciri-ciri keislaman. Sabar selama mereka masih menegakkan salat. Dan kata para ulama, tentunya bukan hanya salat saja, itu salah satu contoh salat atau zakat misalnya, atau dia haji, umrah. Nah, Allahu a'lam. Juga Ustaz, mungkin ini pertanyaan tambahan ya, seputar image pemerintah kita Ustaz, yang dikatakan mungkin sebagai muslim akan tetapi muslim yang tidak, bahkan difonis kafir Ustaz, oleh sebagian kelompok yang tentunya kita mengetahui siapa mereka. Nah, bagaimana cara untuk melepaskan image seperti ini Ustaz, daripada fonis-fonis tersebut Ustaz? Iya, khususnya ya, tentunya, tentunya dengan hadis tadi. Rasulullah SAW ketika dilaporkan tentang masalah yang seperti ini, bagaimana kalau mendapatinya ya Rasulullah? Ini bagaimana kalau kami mendapati penguasa-penguasa yang seperti itu, yang zalim, yang jahat, yang tidak adil? Nabi menyatakan oleh Rasulullah SAW, "Usbiru hatta talaqawni alal hawd." Sabarlah sampai bertemu aku di telaga hawd, dalam surga. Dan juga diucapkan, sabarlah, ma aqamu fikumus salah, selama mereka masih menegakkan salat. Maka kita bantah kaum teroris yang mengkafir-kafirkan penguasa, karena kita lihat mereka masih sholat, kita lihat mereka masih haji bahkan umrah. Maka ini ciri-ciri keislaman yang sudah harus kita akui bahwa dia muslim. Adapun selebihnya urusan hati, urusan dia dengan Allah SWT, itu bukan tanggung jawab kita. Nahkum ala zahir, kita hukumi secara zahirnya yang tampak, dia masih sholat, dia masih puasa di bulan Ramadan. Adapun masalah syarair, masalah hati mereka di balik itu semua, apakah mereka berpura-pura atau tidak berpura-pura, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menghisab mereka. Masyaallah. Jazakallah khairan atas beberapa pertanyaan yang kita sampaikan kepada Ustaz Muhammad. Mungkin ada sedikit lagi tambahan. Bagaimana Ustaz tentang masyarakat kita sekarang yang sibuk dengan dunia Ustaz, yang jauh terhadap ilmu agama. Bagaimana cara membimbing mereka-mereka ini agar kembali untuk juga praktis atau semangat dalam menuntut ilmunya Ustaz, dalam membimbing mereka agar dunia ini ya sementara gitu, jangan diingatkan gitu. Ya intinya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak pandai berhitung. Dia tidak pandai berhitung antara kehidupan dunia yang sementara dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Tentunya kalau orang itu pandai berhitung, yang kekal abadi akan diutamakan di atas masalah dunia yang sementara. Seorang akan berpikir, yang kekal abadi itulah yang harus saya cari, yang harus saya upayakan sebesar-besarnya. Adapun dunia, asal dia bisa hidup, bisa makan, bisa cukup, dia bersyukur pada Allah SWT. Artinya sebagaimana ayat Allah SWT tentang masalah ini, Allah katakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Walakan sanafribaka minat dunia. Carilah dengan apa yang kamu punya cari akhirat. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Artinya engkau perlu makan, perlu sandang, perlu pangan. Itu perhatikan. Tetapi tujuan utama, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah apa yang kamu punya atau modal yang kamu punya, tenaga, badan, segala macam. Carilah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan bagian kamu dari dunia. Sekedar itu. Artinya perbandingan dunia dengan akhirat seperti itu. Tujuan utama akhirat, dunia itu sekedar. Jangan lupa dengan duniamu. Itu saja. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustaz Muhammad Umar Rasulullah Taala yang telah memberikan kepada sahabat terakhir semuanya beberapa pandangan-pandangan tentang istilah daripada Islam KTP, ya, sebagaimana yang telah beliau utarakan tadi. Kemudian Ustaz, mungkin terakhir bagi di pertemuan singkat kita di kesempatan siang hari ini, mungkin sedikit nasihat untuk sahabat Rasid di rumah ataupun di mana saja yang mendengarkan radio Rasid tentunya. Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma ba'd. Para pendengar Radio Rasid yang berbahagia. Sesungguhnya apa yang disampaikan tadi tentang fenomena Islam KTP itu harusnya menjadi cambuk bagi kita semuanya kaum muslimin. Sesungguhnya kita ini memiliki tanggung jawab pada agama ini. Bahwa ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu merupakan ikrar, sumpah atau merupakan perjanjian bahwa aku akan beribadah kepada engkau ya Allah dan tidak pada yang lain, dan aku akan menjadikan Rasulullah sebagai panutan dan ikutan. Dan ini tentunya harus dibuktikan dengan pengamalan-pengamalan. Maka semestinya seorang muslim dimanapun dia berada, siapapun dia, maka dia berkewajiban untuk mempelajari agamanya. Jangan sampai seperti yang kita katakan tadi, kebetulan Islam, karena turunannya, karena bapak ibunya Islam, kemudian jadi Islam. Tidak pernah mau tahu tentang agama. Semestinya, kalau dia muslim, dia harus mengetahui agamanya. Harus mempelajari agamanya. Mempelajari akidah, mempelajari tauhid, mempelajari bagaimana salat, bagaimana puasa, bagaimana ibadah-ibadah lainnya. Sehingga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selamat di dunia dari penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Dan selamat di akhirat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian semestinya seorang muslim, dia mempelajari agamanya dan beramal. Maka kalau bisa dibagi manusia itu kurang lebih ada tiga jenis. Yang pertama, orang yang berilmu tapi tidak mau beramal. Yang kedua, orang yang beramal tanpa ilmu. Dan yang ketiga adalah mereka yang berilmu dan beramal. Orang yang beramal tanpa ilmu akan salah. Beramal tanpa bimbingan Quran dan Sunnah, tanpa pelajari dalil-dalilnya, dia akan sesat, akan salah. Yang kedua, kalau dia dalam keadaan berilmu tapi tidak mau beramal, ini juga berbahaya. Ini orang dalam keadaan Allah SWT murka kepadanya. Yang ketiga, orang yang paling lurus, dan ini yang kita harapkan pada semua kaum muslimin, dan juga saya katakan kepada semua para pendengar Radio Rasid yang berbahagia, untuk menjadi orang yang ketiga ini, yaitu beramal dengan ilmu, mempelajari ilmu agama, mempelajari Quran dan Sunnah, dan mengamalkannya. Ini yang paling selamat. Dan inilah yang dikatakan dengan jalannya orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Sedangkan golongan yang beramal tanpa ilmu disebut dengan golongan orang-orang yang balin, menyimpang sesat. Adapun orang yang berilmu tapi tidak beramal, maghdubi alaihim, dimurkahi oleh Allah Ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairul maghdubi alaihim walad dhalin. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat mereka, bukan jalannya orang-orang yang sesat, bukan pula jalannya orang-orang yang dimurkahi, bukan jalannya orang yang beramal tanpa ilmu akhirnya sesat, bukan pula orang yang berilmu tapi tidak beramal akhirnya dimurkai, tapi menginginkan jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Siapa yang diberi nikmat? Para anbiya, para siddiqin, para syuhada, wa salihin, wa sunnah ula'ika rafiqah. Nah, jazakallah khairan kepada Ustaz Muhammad Umar Asyawad yang mau meluangkan waktunya di studio Rashid dalam rangka memberikan sedikit nasihat dan dari sedikit kalimat yang diucapkan oleh Ustaz Muhammad Umar Asyawad mendapat sebuah tidak bisa kita ambil beberapa pelajaran yang luar biasa yang semoga bisa menjadi pedoman ataupun pegangan bagi kita agar kita tidak terus sibuk dengan urusan dunia kita sehingga melupakan agama kita. Ada satu poin penting yang saya ambil dari ucapan Ustaz Muhammad Umar Asyawad bahwasanya ketika kita telah bersyahadat, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, artinya kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjalankan agama ini atau menjalankan syariat ini sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan. Bukan demikian, Ustaz? Nah, masyaallah. Baiklah sahabat Rasid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini ya perjumpaan kita di Ramah Tamah Berfaedah bersama Ustaz Muhammad Umar Asyawad hafizahullah taala. Dan Ustaz, jazakumullah khairan. Oh iya, pertemuannya insyaallah bisa ketemu lagi, Ustaz. Insyaallah. Baiklah sahabat Rasid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini perjumpaan kita di Ramah Tamah Berfaedah bersama Ustaz Muhammad Umar Asyawad dengan tema jangan cuma Islam KTP ya. Bagi sahabat Rasid, jangan cuma menjadi Islam KTP tentunya. Baiklah sahabat Rasid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili kru yang bertugas dan juga Ustaz Muhammad Umar Asyawad mohon pamit dan akhir kata assalamualaikum.